الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian sudah makan maka silahkan kalian bubar. Yakni ketika Anda dijamu dan selesai makan, selesai urusan, maka silahkan pulang. Jangan berlama-lama karena boleh jadi si tuan rumah mungkin ada keperluan lain. Wallahul musta'an. Atau ada tamu lain. Terkhusus kalau banyak undangan, sementara tidak mungkin dijamu di suatu waktu atau di satu waktu, barakallahu fikum, sehingga harus dijadwalkan tamu sekian sampai tamu sekian di jam sekian sampai jam sekian, tamu sekian sampai tamu sekian di jam sekian sampai jam sekian, sehingga tidak numpuk. Barakallahu fikum. Dan para tamu bisa mendatangi undangan. Karena kalau numpuk biasanya kerepotan tuan rumah. Dan juga para tamu gerah. Numpuk entah di mana harus istirahat, di mana harus ngantri, di mana harus sementara tempat masih penuh dengan orang. Baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Apabila ta'intum fantashiru." Kalau sudah makan, sudah silakan bubar. Qala rahimallahu taala, "Haddatsani Abdullah bin Muhammad wa haddatsani Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsani Abi an Shalih an Ibn Shihab anna Anasan qala, ana alamun nas bil hijabi." Kata Anas, aku adalah orang yang paling tahu tentang masalah hijab. Kana Ubay bin Ka'ab yas'aluni anhu. Ubay bin Ka'ab bertanya kepadaku, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arusan bi Zainab bintu Jahsh. Di suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pengantin menikahi Zainab bintu Jahsh. Wa kanat tazawwajaha bil Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya di Madinah pada annasa ba'da irtifa'in nahar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundang orang setelah matahari naik. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasa ma'ahu rijalun ba'da ma qama al-qaum. Duduklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masih tersisa beberapa orang yang duduk bersama dengan Rasulullah sementara orang sudah pada bubar. Baik. Hatta qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, wa masyaitu ma'ahu, dan aku pun berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hatta balagha baba hujrati Aisyah. Sampai di depan rumahnya atau depan kamarnya Aisyah. Summa dhanna annahum kharaju. Kemudian Rasulullah SAW mengira bahwa tamu-tamu yang terakhir ini sudah pada keluar, sudah pada bubar. Faraja tumahu, aku pun kembali ke rumah tersebut bersama dengan Rasulullah. Faidahum julusun makanahum. Ternyata mereka masih duduk-duduk di situ. Faraja'a tuma'ahu as-saniyah, maka Rasulullah keluar kembali. Semestinya kalau isyarat-isyarat seperti ini sudah ada, orang paham. Apalagi ya orang rumah, mestinya ya pamitanlah. Baik. Kalau tuan rumah sudah berdiri, maka berdirilah untuk pamitan juga, kecuali kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan oleh sang tuan rumah. Tunggu dulu. Nanti anak masih mau anak, kan begitu. Tapi kalau kita pamitan, maaf ini kita sudah mau pamitan. Baik, saya jazakallahu khair. Ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi yang mengharuskan mereka duduk-duduk. Farajatu wa rajatu ma faidahum qad qamu. Baik. Dan aku pun kembali bersama dengan Rasulullah, ternyata mereka sudah tidak ada, mereka sudah pada pulang. Fadaraba baini wa bainahu sitran wa anzal al-hijab. Baik, wa unzil al-hijab. Barakallahu fikum. Fadaraba baini wa bainahu sitran, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup tabir antara aku dengan beliau dan keluarganya. Wa unzil al-hijab, dan diturunkanlah perintah. Baik. Perintah berhijab. Masya Allah. Baik. Selesai sudah kitabul at'imah, kitab tentang masalah makanan. Baik, masya Allah. Makanan saja diatur sedemikian rupa. Baik. Makanan yang boleh kita makan. Ini sebagian wa illa di hadis-hadis yang lain, barakallahu fikum. Lebih rinci lagi dan lebih banyak lagi masalah-masalah makanan, karena kita hanya membaca di Sahih Bukhari, ya inilah yang kita dapatkan. Baik. Apa yang boleh kita makan, apa yang tidak boleh kita makan, bagaimana cara makannya dan seterusnya. Qala rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, kitabul aqiqah. Baik. Atau biasa disebut dengan kitabun nasika. Barakallahu fikum. Qala rahimallahu ta'ala bi fathil 'ain al-muhmala wa huwa ismun lima yudbahu min al-maulud anil maulud. Aqiqah itu adalah nama untuk sembelihan yang disembelih untuk anak yang baru lahir. Baik. Wakhtulifa fi ishtiqaqiha. Para ulama berselisih pendapat tentang asal pecahan akikah itu, pecahan katanya dari apa. Baik. Qala Abu Ubaid Al-Asma'i, asluha asy'ar alladhi yakhruju ala ra'sil mawlud. Ada yang mengatakan akikah itu asalnya adalah rambut yang keluar dari kepala anak yang baru lahir. Wa tabi'ahu az-Zamakhsyari wa ghairuhu. Wa sumiyati syaa allati tudbahu anhu fi tilkal halati aqiqah li'annahu yuhlaqu anhu dhalika sya'r 'inda dzabah. Dan dinamakan aqiqah itu kambing yang disembelih itu sebagai aqiqahan. Kenapa? Li'annahu yuhlaqu anhu dhalika sya'r 'inda dzabhi. Karena rambut itu dicukur pada saat hewan tersebut disembelih. Wa Ahmad annaha ma'khudatu min al-aqd wa huwa asy-syaq wal qat'. Al-Imam Ahmad justru mengatakan bahwa al-aqiqah asal katanya dari al-aqd wa huwa asy-syaq wal qat', yakni memutuskan atau memotong. Qarajahu Ibnu Abdul Bar wa Ta'ifah, ini dikuatkan oleh Ibn Abdul Bar dan sekelompok dari kalangan para ulama. Baik, wa qala al-Khattabi al-aqiqatu ismu syah al-madbuha 'anil walad. Al-Imam al-Khattabi justru mengatakan aqiqah itu adalah nama untuk hewan yang disembelih. Baik, untuk sang anak. Sumiyat bidzalika li'annaha ta'uqqu madhabiha tu'aqqu madhabihaha ay tushaqqu wa tuqta. Kenapa? Karena disembelih, dipotong lehernya. Semuanya, sebagai ulama Ibnu Faris mengatakan justru semuanya, untuk rambut yang dipotong, untuk barakallahu fikum leher kambing yang dipotong, barakallahu fikum. Baik, dikatakan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala, penamaan akikah untuk sembelihan itu ada dalam hadis Ibn Abbas, lil gulami aqiqatani walil jariyati aqiqah. Aqiqah maksudnya kambing yang disembelih untuk laki-laki, anak laki-laki saya 2 ekor kambing, dan untuk perempuan 1 ekor kambing. Qala rahimahullahu ta'ala, babu tasmiyatil mauludi ghadata yuladu liman lam yu'aq anhu wa tahnikuhu. Bab tasmiyatul mauludi. Bab menamakan anak yang baru saja dilahirkan di keesokan harinya, liman lam yu'aq anhu, bagi siapa yang belum di akikahi, wa tahnikuhu, dan ditahnik. Barakallahu bikum. Tentang masalah penamaan ini, barakallahu bikum. Bisa diberi nama pada saat lahirnya, bisa juga sudah diberikan nama sebelum lahirnya dan setelah 7 hari baru diberi nama juga boleh. Barakallahu bikum. Ada orang tua yang sampai beberapa hari setelah lahirnya anak, dia belum bisa menentukan nih siapa DP nama ini, ada ini. Dia belum tahu siapa namanya, baru cari-carikan nama. Ada yang memang jauh-jauh hari sudah, oh, kalau laki-laki DP nama ini, kalau perempuan DP nama ini. Allah Al-Fatihah. Qala rahimallahu ta'ala, haddathani Ishaq ibn Nasr qala haddathana Abu Usama qala haddathani Burayd an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu anhu qala ulida li ghulamun fa ataitu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sammahu Ibrahim annakahu bi tamra wa da'a lahu bil barakah wa dafa'ahu ilayya wa kana akbaru waladi Abi Musa. Dari Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala ulida li ghulam, dilahirkan untuk aku seorang laki-laki, yakni dari istrinya tentu. Ini Abu Musa memiliki anak laki-laki. Fa'ati itu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa sang anak bayi tersebut. Fasammahu Ibrahim. Kemudian Rasulullah memberi nama Ibrahim. Fahannakahu bitamra. Fahannakahu bitamra. Kemudian beliau mentahniknya dengan korma. Tahnik ini, barakallahu fikum, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunyah korma. Mengunyah, kemudian hasil kunyahan itu dimasukkan ke mulut sang bayi sedikit saja. Barakallahu fikum. Yang penting ada yang dia rasa. Barakallahu fikum. Kalau barakallahu fikum, seingatan barakallahu fikum, tahnik ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya tidak ada yang mendatangi Abu Bakar untuk ditahnik anaknya. Demikian juga Umar, masing-masing orang tua mentahnik anaknya sendiri masing-masing. Ya, kelihatannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti rambut beliau dibagi-bagi. Baik. Rambut beliau, keringat beliau ada yang ngambil. Ini khusus ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, keberkahan. Setelah itu tidak ada yang datang ke yang lainnya. Ini untuk memancing sang anak agar supaya bisa dia menyusu atau apa, wallahu a'lam. Fasammahu Ibrahim, maka Rasulullah memberi nama Ibrahim. Fahannakahu bitamrah, Rasulullah SAW mentahniknya dengan korma. Wada'alahu bil barakah, dan mendoakan untuknya keberkahan. Wada'alahu wada'ahu ilayya, kemudian mengembalikannya kepada aku. Wakana akbara waladi Abi Musa, dan ini anaknya Abi Musa yang paling tua. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan tentang bolehnya diberi nama di hari itu juga, atau di hari ketujuhnya juga tidak apa-apa. Pada saat orang ngumpul untuk menghadiri akikahan, qala rahimallahu ta'ala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat atan nabiy sallallahu alaihi wasallam utiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam bisabiyun yuhannikuhu fabala alaihi fa'atbahul ma. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan kepada beliau seorang bayi untuk ditahnik. Fabala alaihi, ternyata bayi itu mengencingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atbahu al-ma, kemudian beliau mengguyurnya dengan air. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة. أسماء بنت أبي بكر dari saudaranya, saudara perempuannya Aisyah yang nikah dengan Abdullah bin Zubair, nikah dengan Zubair bin Awam yang lahir nanti bernama Abdullah bin Zubair. Kelahiran ini sungguh sangat menggembirakan. Barakallahu fikum. Mereka sangat bergembira karena ini anak pertama yang lahir dari kalangan muhajirin, Abdullah bin Zubair. Qala fa kharajtu ana mutimmun fa ataitu al-madinata fa nazaltu Quba fa waladtu bi Quba thumma ataitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wada'tuhu fi hijrihi thumma da'a bi tamratin فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوبه ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام ففرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل له من اليهود قد سهرتكم فلا يولد لكم. Berkata أسماء بنت أبي بكر, fakharajtu ana mutimmun, aku keluar dari kota Makkah menuju Madinah dalam kondisi sebentar lahir melahirkan, ya umur 9 bulan lah atau mendekati itu, yakni umur-umur kandungan yang sudah tua. Fatihul Madinah tafazal panazaltu bi Quba, aku datang ke Madinah, hijrah tentu. Aku turun di Quba, faulatu di Quba, dan aku pun melahirkan di Quba. Sumati itu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mendatangi Rasulullah membawa putraku itu. Fawada'tuhu fi hijrihi, aku pun meletakkan di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma da'a bi tamratin famadaghaha tsumma tafala fi fihi. Kemudian beliau meminta korma dan beliau mengunyah korma itu. Tsumma tafala fi fihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniup sambil keluar sedikit air ludah beliau. Fakana awal syai'in dakhala jawfahuriku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang pertama kali masuk ke dalam perut sang anak ini adalah air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumahannakahu bitamrah, kemudian beliau mentahniknya dengan korma. Tsumada'alahu fabaraka alaihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan untuknya. Wa kana awwala mauludin wulida bil Islam, ini adalah bayi pertama yang dilahirkan di dalam Islam. Fafarihu bihi farahan syadida, kaum muslimin pun semuanya bergembira dengan kelahiran ini. Li'annahum qila lahum, karena orang-orang Islam sudah tersebar di tengah-tengah mereka bahwa mereka tidak akan memiliki anak keturunan. Li'anna al-yahuda qad saharatkum fala yuladu lakum, karena orang Yahudi telah menyihir kalian. Ini tersebar berita ini bahwa kalian tidak akan pernah memiliki keturunan wahai kaum muslimin, karena orang-orang Yahudi telah menyihir kalian bahwa kalian tidak akan memiliki anak keturunan. Barakallahu fiikum. Karena memang orang-orang Yahudi terkenal hebat dalam sihirnya. Hebat dalam sihirnya, wallahu musta'an. Baik, tapi terbantahkan berita itu bahwa mereka tidak akan memiliki anak keturunan. Buktinya setelah itu lahir banyak dari anak-anak kaum muslimin. Baik, qala rahimahullahu taala haddatsani Matar ibn al-Fadl qala haddatsana Yazid ibn Harun qala akhbarana Abdullah ibn Aun an Anas ibn Sirin an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana ibn li Abi Talhah yashtaki. Ibnu Abi Talhah yashtaki, ni bapak tirinya Anas, barakallahu fikum, Abu Talhah. Fa kharaja Abu Talhah fa khubida as-sabi, kemudian Abu Talhah keluar dari kota Madinah untuk satu tujuan, wallahu alam, yang jelas keluar ya. Falamma raja' Abu Talhah qala ma fa'ala ibni, ketika kembali Abu Talhah mengatakan kepada istrinya, apa gerangan yang terjadi pada anakku, bagaimana kabarnya, dia tanya. Qalat Ummu Sulaim, ibunya Anas, berkata Ummu Sulaim, huwa askanu makan, dia lebih tenang dari sebelumnya. Tenang artinya somati. Paham barakallahu. Tapi sang suami mengira bahwa sudah lebih tenang dari sebelumnya artinya sudah sembuh. Itu yang dia pahami. Faqarrabat ilaihi al-'asha fata'asha. Kemudian disuguhkanlah untuk sang suami karena baru datang, capek, lelah, lapar. Barakallahu fiik, disuguhkan makanan untuknya. Tsumma asaba minha. Kemudian sang istri pun bersolek dan dia pun menjimai istrinya malam itu. Falamma balagha qalat, begitu selesai dia hubungan suami istri, qalat war taib wuriya tewa wuriya sabi taib. Kata Ummu Sulaim, mereka telah menguburkan sang bayi. Bayimu itu sudah dikubur sama orang-orang. Taib, oh marah Abu Talhah. Setelah aku makan kenyang, setelah aku bersenang-senang, engkau baru menyampaikan kepadaku taib, kabar putraku. Taib. Falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pagi harinya Abu Talha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakhbarahu, ya Rasulullah, tadi malam begini dan begini dan begini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arrastumul lailah, kalian sudah menjalani malam arus, malam pengantin maksudnya. Kau telah melakukan hubungan suami istri. Qala na'am. Iya ya Rasulullah. Qala Allahumma barik lahuma fi lailatihima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berkahilah untuk keduanya pada malam harinya. Ini tadi malam. Qulat gulaman. Tapi qulat gulaman, ternyata hasil dari jima tadi malamnya itu sang istri hamil dan melahirkan anak laki-laki. Qala li Abu Talha, ihfazhu hatta ta'ti bihin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bawa anak ini, bayi ini, sampai engkau datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata bihin Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa arsalat ma'ahu bi tamaratin. Fa'utiya bihin Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ursilat ma'ahu bi tamaratin. Dibawalah sang bayi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikirim bersamanya beberapa biji korma. Fa'akhadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil korma-korma tersebut. Faqala ama'ahu syai. Afwan, fa'akhadahu Nabi, maka Rasulullah mengambil bayi tersebut dan dia mengatakan, apakah ada sesuatu yang dibawa serta dengan anak ini? Qalu na'am, iya, tamarat, beberapa biji korma. Akhadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun mengambil korma-korma tersebut. Fama baghaha, kemudian Rasulullah mengunyahnya. Tsumma akhadha min fihi faja'alaha fi sabi wa hannakahu bihi wa samahu Abdullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil jari telunjuknya dan memasukkan ke mulut sang bayi. Ini yang dikatakan tahnik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakannya Abdullah. Taib hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Intinya bahwa akikah itulah satu yang disunnahkan. Barakallahu bikum. Ilahuna subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.